الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون جمع جمعة يدمليكن الله Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita agar senantiasa kita merasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ciptakan manusia di atas fitrahnya, yang mana fitrah manusia dia akan selalu merasa takut kepada Allah, kecuali orang-orang yang tertutup fitrahnya oleh hawa nafsunya. Demikian pula dalam kehidupan ini, fitrah manusia ketika ia mendapatkan sesuatu yang membahayakan atau mengancam dirinya, dia akan berlindung diri, mencari keselamatan diri, melindungi diri dari yang membahayakannya. Namun terkadang kita lalai ketika kita terancam dengan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Fitrah kita bicara, nafsu yang kemudian menutupinya, sehingga kita merasa aman, aman dari ancaman Allah. Padahal sungguh kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita semua sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala guna mempertanggungjawabkan setiap amal-amal yang kita lakukan selama di dunia. Disebutkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan dalam hadis Imam Bukhari Muslim, An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi wa la yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar wa la bishiqqi tamratin. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau menuturkan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah taala pasti akan mengajaknya bicara dia yang antara dia dengan Allah. Tidak ada seorang penterjemah, langsung ia bicara, Allah ajak ia bicara. Kemudian kata Rasulullah SAW, ia pun memandang ke sebelah kanannya, maka tidak ia lihat kecuali amalan kebaikan yang ia perbuatnya. Ia memandang ke sebelah kirinya, ia pun melihat kejelekan-kejelekan amal yang ia lakukan selama di dunianya. Lalu ia memandang di hadapannya, ternyata azab neraka, api neraka ada di mukanya. Hadirin, sungguh Rasulullah SAW memperingatkan kita, fattakun nar, kalian takutlah akan api neraka, walau bisyiqqi tamratin, walau engkau hanya bersedekah dengan sebiji kurma. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, karena azab neraka azab yang amat sangat mengerikan. Memang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan neraka untuk mengazab orang-orang yang kafir kepadanya. Namun hadirinya dimuliakan Allah, tidak lantas kemudian kita merasa aman dari azab api neraka itu, karena sungguh kita tidak tahu dengan apa kita menutup kehidupan kita ini. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menghabarkan, inna ahadukum yujma'u khalqu fi batni ummihi, sungguh kalian dikumpulkan dalam proses penciptaan kalian di perut ibu kalian, 40 yawman nutfatan, 40 hari masih dalam bentuk nutfah, summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, kemudian menjadi segumpal darah dalam proses waktu 40 hari pula, Summa yakun mudghatan misla dzalik, kemudian dalam proses 40 hari berikutnya sudah berubah menjadi segumpal daging atau sudah menjadi bentuk manusia setelah 4 bulan dalam kandungan. Summa yursalul malak, kemudian Allah utus padanya malaikat. Fayanfu fihi ruh, kemudian ditiupkan padanya ruh. Wa yu'mar bi arba'i kalimat, ditetapkan baginya 4 ketetapan Allah. Bikat bi rizkihi wa ajali wa amalihi wa syakin aw saidun. Allah tetapkan baginya rizkinya, Allah tetapkan ajalnya, Allah tetapkan amalnya, juga ditetapkan dia celaka ataupun dia bahagia. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita tidak tahu nasib kita masing-masing diri kita, begitupun orang tua kita tidak tahu akan nasib kita semua. Maka beliau mengingatkan kepada kita agar waspada. Beliau sampaikan, walladhi nafsi fa walladhi la ilaha ghairuhu inna ahdukum la ya'malu bi'amli ahli jannah hatta ma yakunu baina wa baina illa dira fayasbiku anil kitab faya'malu bi'amli ahli nar fayaduhulaha. Beliau mengingatkan kita, waspadalah. Beliau katakan, demi zat yang tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang benar yang wajib disembah kecuali dia Allah, sungguh seorang di antara kalian benar-benar ia beramal amalan ahli surga. Dari awal terus dia berlangsung amalan ahli surga dia lakukan, sampai-sampai antara dirinya dengan surga tidak ada lagi jarak kecuali sehasta atau satu zira. Ternyata takdir mendahulunya menetapkan baginya ia berubah, lalu ia beramal amal ahli neraka yang akhirnya ia masuk ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Ia su'ul khatimah, padahal manusia mengira dia melakukan amalan-amalan ahli surga. Manusia memuji dia di dunia dengan kebaikan-kebaikannya yang nampak di pandangan manusia, namun Allah menetapkan yang lain baginya wal'iyadzubillah. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar, seorang di antara kalian ada yang beramal amal ahli neraka, terus-terus dia beramal amal ahli neraka, berbuat dosa dan maksiat, hatta mayakunu baina wa baina illa dira, sampai antara dia dengan neraka tidak ada jarak kecuali satu jengkal. Fayasbiqu alil kitab, lalu takdir ternyata mendahulinya menetapkan lain baginya. Faya'malu bi'amli ahli jannah, ia bertaubat beramal amal ahli surga. Fayaduhulaha, ia pun kemudian masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hadis ini menyatakan kepada kita semua agar kita waspada akan nasib kita masing-masing, yang sungguh kita tidak tahu dengan apa kita menutup kehidupan kita ini. Sementara Allah sudah ingatkan kita dalam Al-Quran di surat Hud, Allah katakan, yauma yati la takallamu nafsun illa bi'idnihi, di hari kiamat tidak ada satu jiwa yang datang kecuali dia akan berbicara dengan izin Allah, tidak seorang jiwa pun bicara kecuali dengan izin Allah. Faminhum saqiyun wa sa'id, di antara mereka manusia ada yang saqi, celaka, wa sa'id, dan antara mereka ada yang bahagia. Fa ammal ladina saqu fa finnar, adapun orang-orang yang celaka, mereka ada dalam api neraka. Lahum fiha zafirun wa syahid, dia dalam neraka dalam keadaan kesakitan, dalam keadaan sangat kesulitan. Kaum musliminnya dimuliakan Allah, bahkan Nabiullah Muhammad SAW menyatakan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yu'ta bi jahannam yawma idzin la 70 alf zimam ma'a kulli zimamin 70 alf malakin tajurrunaha. Rawahu Muslim. Dalam hadis Imam Muslim, beliau Rasulullah SAW bersabda, datang di hari kiamat nanti neraka jahannam, yang pada hari itu neraka jahannam ada 70 kendali, yang tiap-tiap kendali padanya 70,000 malaikat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini untuk membelenggu penduduk neraka yang sungguh kita tentu akan kesulitan dan kepayahan dengan panasnya api neraka, ditambah lagi dengan belenggu-belenggu yang membelenggu, penduduk neraka akan lebih sangat kesulitan dengannya. Dan hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jangan sekali-kali kita bayangkan neraka itu senang di dalamnya karena banyaknya penduduknya, karena banyak teman di dalamnya. Jangan, jangan kita bayangkan. Sungguh tidak ada senyum sedikit pun, baik penjaganya maupun penduduknya. Semua dalam keadaan mengerikan siksaannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bayangkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahlin nari adaban yaumal qiyamati la rajulun yuqa'u fi akhmasi qaddamihi jamratan yaghni minhuma dimahu ma yara an ahadan ashaddu minhu adaban wa innahu la ahwanuhum adaban. Muttafaqun alaih. Dalam hadis Imam Bukhari Muslim, beliau Rasulullah SAW bersabda dari hadis Nu'man bin Bashir, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh penduduk neraka yang paling ringan azabnya adalah orang yang diletakkan di bawah telapak kakinya dua bara api neraka, di dalam, di bawah kedua telapak kakinya kanan dan kiri, di bagian telapak kaki yang kalau kita injak bumi dia tidak nempel di bumi, bagian lekukannya, cekungannya, diletakkan di dalam bagian tersebut dua bara api neraka, masing-masing satu bara api kanan dan kiri. Dalam keadaan seperti itu saja dia punya otak mendidih, otaknya mendidih, lalu bagaimana dia punya badan dan tulang belulangnya bisa-bisa meleleh karena saking panasnya. Dan ini orang mengatakan bahwa sungguh tidak ada lebih dahsyat azabnya dari diriku, kata dia, padahal sungguh dia adalah orang yang paling ringan-ringannya azab di dalam api neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, karenanya Allah katakan kepada kita supaya kita fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah, takutlah kalian akan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang Allah katakan uiddat lil kafirin, Allah sediakan bagi mereka orang-orang kafir. Begitupun Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir, dan bagi mereka orang-orang yang kafir terhadap Allah Ta'ala, azab neraka jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u la shahika wa hiya tafur, ketika ia dilempar ke dalam tengah-tengah kobaran api neraka tersebut, dia mendengar suara gelegar api neraka begitu dahsyatnya dan begitu ngeri dirinya. Hadirinya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia tidak bisa mengelak dan tidak bisa menghindar. Kemudian kata Allah Ta'ala, ketika ia dilempar ke tengah-tengah kobaran api neraka tersebut, maka ketika ia di pintu neraka ditanya oleh penduduk, oleh penjaganya, kata Allah Ta'ala, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum, setiap kali dilempar penduduk neraka ke dalam jahannam tersebut akan ditanya, dia ditanya oleh penjaga neraka, alam yatikum nadhir, apakah belum datang kepada kalian orang yang memberi peringatan akan azab ini. Maka hadirin, ini khutbah sekaligus mengingatkan diri pribadi saya juga kepada kaum muslimin yang mendengar, ini peringatan. Jangan sampai kelak di akhirat merasa aman dan kemudian tidak bisa dipersalahkan, belum ada yang menyampaikan peringatan. Sungguh semua akan menjawab, mereka mengaku, bala qad'ana nadhir, kata mereka, benar telah datang kepada kami orang yang memberi peringatan kepada kami, fakadzabna, namun kami dustakan peringatan itu, sehingga dengannya ia menjadi penduduk neraka wal iyadzubillah. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kata Rasulullah SAW dalam hadis Anas ibni Malik, beliau menuturkan khutbahna Rasulullah SAW khutbatan ma sami'tu mithluha qad, telah berkhutbah kepada kami Rasulullah SAW satu khutbah yang belum pernah kami mendengar seperti itu nadanya. Faqala, maka beliau kemudian menyatakan, la ta'lamuna ma'alamu la dahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Andaikan saja kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan pasti kalian akan banyak menangis. Sehingga hadirinya dimuliakan Allah, kata Anas ibni Malik, fahada ashab Rasulullah SAW, tertunduk mereka kepalanya, para sahabat Rasulullah SAW seluruhnya, wajah-wajah mereka semua tertunduk, walahum khani, dan dalam keadaan mereka menangis. Menangis karena mendengar apa yang diingatkan, diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain kata para sahabat Rasulullah SAW dan Imam Muslim, kunna ma'a Rasulillahi SAW, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami dan para sahabat sedang bersama Rasulullah SAW, id sami'a wajbatan, tiba-tiba kami mendengar suara yang sangat keras menggelegar. Faqala, lalu Rasulullah SAW bertanya, hal tadruna ma'ada, apakah kalian tahu suara apakah ini? Faqulna, Allah wa Rasulu alam, kami semua berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, hada hajarun rumiya bi finnar mundu sab'ina kharifan wa huwa yahwi finnar an hatta antaha ila qa'riha. Kata Rasulullah SAW, yang kalian dengar ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam api neraka semenjak 70 tahun lalu. Dia terus terbang, jatuh ke bawah. Ya, dia melesat jatuh ke dalam dasar neraka sampai ini baru sampai. Bayangkan hadirin, dalamnya neraka Jahannam sampai seperti itu dalamnya. Bagaimana keadaan apinya? Kata Rasulullah SAW, Allah panaskan 1000 tahun menjadi putih apinya, kemudian 1000 tahun berikutnya menjadi merah, yang kemudian dipanaskan 1000 tahun berikutnya menjadi hitam dan akan menyedot penduduk neraka. Kayak apa panasnya? Kita tidak bisa bayangkan, lumat badan ini tentunya, namun kita tidak hidup, tidak pula mati di dalamnya karena dahsyatnya azab. Karena ya hadirin, kita berlindung pada Allah. Fattakun nar, kata Allah, takutlah kalian akan api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya, bahan bakarnya manusia dan batu. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Syahdu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, terakhir kami wasiatkan seperti Allah wasiatkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap diri, marilah kalian perhatikan diri kita masing-masing. Perhatikan setiap diri apa yang ia perbuat untuk esok setelah meninggal dunia. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala apa yang kalian perbuat. Hadirin, kalau kita sekarang bisa melakukan amal kebaikan, pujilah Allah, karena itu Allah yang menganugerahkan rahmat kepada kita. Dan berlindunglah kepada Allah, jangan sampai kita kemudian meninggalkan amalan-amalan baik yang telah kita lakukan. Dan kalau kita ada dosa yang kita perbuat saat ini atau sudah berlalu, bertaubatlah segera kepada Allah, karena sungguh kita tidak tahu kapan ajal itu menjemput. Yang pasti Allah telah siapkan neraka untuk para pelaku dosa, dan Allah siapkan jannah untuk orang-orang yang bertakwa. Yang kita tidak tahu kemana kita akan dimasukkan, kita hanya mohon berlindungan kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala memelihara kita dari azab neraka dan memasukkan kita ke dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.